Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yas'alid dalila ala awliyai. Subhana man lam yas'alid dalila ala awliyai illa min haythu dalilu ala. Wa lam yusil ilayhim illa man arada ay yusilahu. Subhana man kelawan maha suci zat. Subhana man kelawan maha suci zat lam yas'al kang ora gawe sapa Allah Ta'ala. Ora gawe ad-dalila ing petunjuk. Petunjuk ala awliyai ngatasé pira-pira waline Allah. Illa min haythu dalilu kecuali saking segi atau sisi dalil alih ngatasi Allah piyambak. Allah ranggawi petunjuk anane wali kecuali koyok anane petunjuk ning wujudi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusilan orano meka'na sopa Allah yang kata awsolah. Walam yusilan orano meka'na sopa Allah ta'ala ilaihim maring para awliya ilaman kecuali ing wong aroda kangersana sopa Allah ta'ala. Aroda kang ersana sapa Allah Ta'ala ayu silahu ing yen to nyampe ana sapa Allah ayu silahu ing yen to nyampe ana sapa Allah bu ing wali uto bu ing man ilahi maring Allah piyambak ilaman kecuali wong aroda kang ersana sapa Allah ayu silahu ing yen to nyampe ana sapa Allah bu ing man ilahi maring Allah. Terus kitab ini kitab hikam yang sekarang itu atau ilah asalkan dari dalam banyak proses penjilitan ini tidak disahkan sekali. Mulai bakas wali, mungkin akhir-akhir khataman ini bakas muasalah yang satu. Yang diarani wali ini pun sosok-sosok atau figur-figur atau tiang-tiang. Yang tidak ada alasan tahu kecuali podo karung boleh ibunya. Di awal ranggawi petunjuk dengan para wali, kecuali songkot jalan-jalan. Kita sekarang yang petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tak cerita dari segi tarif wali. Wali ini ku nak cara Quran di pokoknya alladzina amanu wa kanu yattaqu. Jadi wong iman dan takwa ini ku mesti wali. Kemudian bahasa wali mutadawal bainal ulama dibubuhkan, dijadikan istilah untuk orang-orang tertentu sing dadekno petunjuk ila Allah. Ini ku tarif ke para ulama allazina idza ru'u dzikrallah. Sama ku dungan dulu lho, tarif ke wali dan kitab-kitab yang mutabar ini ku allazina idza ru'u dzikrallah. Wong-wong nak didelok wajah atau didelok perilaku atau dikenang perilaku dzikrallah. Dadekno Allah disebut. Jeleng-jeleng. Nak panjen wali tenan wong delok wajah atau delok perilaku. Ya tentu bakas ni wong apik. Niku mesti eling Allah. Zikir Allah. Misalnya ke roh. Umpama kowe menangi Syekh Abdul Qadir Jilani. Mesti ke tiap delok Syekh Abdul Qadir eling. Cek suci ini pangeran. Gawe wong kok alim ini. Gawe wong kok bener ini. Gitu juga umpama kowe menangi delok Abu Yazid Al-Bistami. Delok Abdul Hasan Asyadi. Kemudian ketika zaman wis rusak termasuk zaman saat ini. Istilah wali kan ruang tertentu sing kondok dukun jenis-jenis apa? Wali sing tamune wakil wongnya aneh-aneh didik nak nebak capres bener, nyalek bener gitu apa? Wali kadang gak bumi wong barang itu aneh gitu apa? Wali wis boi inalillah wa inalillah gitu apa? Tapi sing nentang itu biasanya wong khas itu yura kena bobi lo mereka kalah kamu, kalah dupe. Ada jadi guru-guru kulo tentang hasud, yang buat walek no jahil. Jadi itu final hasud, itu final apa jahil. Jadi milah, yang dianggap wali yo. Ya orang salah yo, salah yo gitu. Milah, yang nentang, orang peke-peke nyatanya apa? Hasud. Ini, pesannya guru-guru kulo, pesannya bapak, hak ini ada di ulama, itu dua wali, itu para pengira. Nah orang nyoro. Nyoro ini itu, nak ditentang wali di muka siapa, dia kalah. Tapi dia anut wali ya bintu. Rata-rata wali kurang ngalim. Kamu gak anut wong bintu. Tapi gue tentang nak ramah jadi wali dia, kalah gue. Perkara ini gue bisa nebak hatinya wong. Nah, jadi ulama itu paling nah orang nyoro, kenapa? Kulo jeling ceritane bapak. Ki Hamid Pasuruan nate nangis. Nangis teng gurune. Mbah Khalil ya pernah guru, Mbah Khalil ke kiri. Intinya itu antar ulama jadi diceluk wali. Sebetulnya punya keluhan yang luar biasa. Intinya ngeluhi beliau itu. Aku itu soleh-soleh di diri, sergap-sergap jamaah di diri. Dua akhlak-akhlak di diri, tapi uang kejarannya aku wali. Kejarannya wali, terus soan ke dewa-dewa. Padahal kadang ngamal ku, tak tangguh no Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling aneh. Jadi kita ngomong tenang, jadi uang bakas wali salah. Di pulau itu nyuwun sewu niki tahrib bin nikmat. Memang dekat sekali saya dengan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid Pasuruan itu misalnya Mbah saya. Abai Mbah Hamid itu kakaknya Abai Mbah Kulu. Mungkin yang langsung. Itu semua wali-wali itu punya keluhan. Padahal sejarah wali yang berkuih, yang ngomai, berapa, aneh-aneh. Belum jamaah telung dino. Mbah Hamid dia tak beribu buatan jamaah Abai Mbah Kulu. Telung dino. Jadi belum jamaah telung dino. Rani galu itu wali. Saat ini musibah tenan ya, terus istilah wali saat itu lebih dekat dengan wong-wong tertentu yang dianggap di keramat tamu ini akan tersentuh. Nah, saya ini nak ngono tenan, nak ngono tenan ya orang Allah di naidaru, nak didelok orang di kirawa Allah disebut tapi Allah di naidaru walah kamu tak munasi di kirawa ya repot ya, padahal kiri wali itu wong nyebut atau bentuk itu yang beli Allah di naidaru di kirawa Allah di naidaru disamping dekatin ke Allah. Terus nomor kali ini kita arifin para ulama ahli hadis. Dan ini pasti benar. Dan semua definisi ini sah kata ahli hadis. Ini ngilin-ngilin fatwa ahli hadis. Ahli hadis yang untuk waras riyan. Dan ini kan disebut ahli hadis yang sidik-sidik muni sunnah nama Rasul. Ini keliru menahal yang bisa. Yang orang sunnah Rasul. Orang ahli hadis. Wadah grup kira-kira dengan orang grup kira-kira yang raro istilah ilmu hadis yang ratau mau tersarap kori. Aku lalu di pengalaman elek kisah kalau masalah ahli hadis zaman akhir ini dan pengalaman elek kisah. Nanti bisu-bisu anteng telepon, ini kisah nyata. Aku lalu di telepon saya itu seorang alim-alim ini. Gus, ini wapal Quran, santri ini siapa? Gus, saya ini punya masalah. Nopo. Jadi ini semaan sedino khatam juga. Bang beda sih, semaan sedino khatam nopo. Itu yang menjadikan tuh ahli hadis sebulan Medina. Saya sebagai orang Quran itu tersinggung, tapi ini kan masalah ilmu, tidak usah tersinggung-tersinggungan. Alasannya, di hadis Bukhari, Nabi itu pernah ngendikan sama Abdullah bin Amr. Ini orang tenan. Dan itu memang hadis sahih. Ya Rasulullah, saya ini seharusnya ngatam kerengaran berapa kali sehari, berapa kali, itu kata Nabi kan. Sama ikhtim hufi sehari. Ya, semoga perulang khatam bisa. Ya, perulang khatam. Ini astati ufaqadah. Saya itu mampu di atas itu. Terus Nabi ngedikan. Yo, istimhu fikuli usbu'in. Yo, sokoe. Khatam per minggu. Jadi tiap minggu. Ini astati ufaqadah. Saya mampu di atas itu. Terus Nabi ngedikan. Istimhu fisalati. Kalau gitu ya khatam per tiga. Masih dinego lagi. Ini astati ufaqadah. Kata Nabi. La yafqahu rajulu. Mayak faul Quran apa sih? Wong ora bakal paham isine Quran. Nak maca per telung dino khatam. Berarti per hari 10 juz. Iku maksimal. Lah wong dengan tanda kutip wong ahli hadis sing ngaku-ngaku terus nganggep khataman bedino khatam niku. Bedino ge dino khatam niku. Lah saya sadar santri kula niku ya rapati roh hadis. Ya ilmu hadis lan dulu. Walhasil hati itu tak cek gitu, tak cek neng syarat Bukhari neng Fathul Bari. Yo ini kanda nawong ya, nak sempat ketemu ya kanda ini, nak orang ya pisau ya. Nuri nuri terus semua wajar nuri kacau, uang kok. Kanda ini nak. Ternyata neng syarat Bukhari ini kan di konco-konco sing apal Quran biasa sih. Ini harus paling tak percaya saya, percaya fatwa saya ini, karena saya melihat langsung di syarat Bukhari. Dari Ibnu Hajar al-Asqalani, sing ngarai Bukhari. Nah, gue bilang ngeten gitu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Tadi hadisnya itu apa loh? Per itemnya itu apa? Nabi Nabi kan jelas, mukhotobnya jelas, yaitu Abdul bin Amr. Ileng-ileng, mukhotobnya jelas. Jelas itu ya jelas orang itu. Penting sing itu nak jadi ahli hadis tenan. Itu dua nota dalam hal ini. Misalnya ngomongin beruk. Hen, kau nak suruh tak kau buat saya ke sekolah buat. Di sekolah buat tenan begini. Karena aku ngerti dua induk eruhen itu satu sahaja. Soalnya ada dua induk eruhen. Dia saya ngomong hen ada berapa maksimal. Dalam konteks ruhin yang dua induk satu sewu, tentu fatwa sodako muk sepuluh itu tidak menyeluruh. Maksudnya ngomongnya Abu Rizal Qadri itu ya triliunan. So, tak sodako maksimal. Ya kan gak mungkin. Nah, itu resikonya hadis itu karena beda mukhotob, beda hukum. Itu resiko. Makanya setiap ada hadis, kadang Nabi ditanya, ya Rasulullah ini untuk saya apa untuk umum? Karena potensi khusus itu tinggi. Nomor kali Gus Hasim ini yang perlu dipegang karena kulo Gus Hasim itu warga Quran dan duit dari ini satu belajar Al Quran. Tapi nanti kan ngendikan, saudara kamu itu satam per bulan sekali istim hubil sehari, berarti satu hari satu. Di nego-nego wa Nabi akhirnya membolehkan khatam setiap tiga hari. Dari Ibnu Hajar, zaman bisik Ibnu Hajar Al Quran itu harus ngenyak uang. Uang sing rapati seneng beres Quran terus hadis itu digodalil nak khataman Quran sedino khatam ora oleh. Perkara ini Nabi pesen nih tiga hari. Dari itu adalah nak pancen dek nih ngono tenan yakin dawe Nabi dan nganggep setiap dawe Nabi itu mengikat ngongkon dek nih itu kudu yang telung dino khatam. Wahum la yaqra'ul Quran fi sanatin walau fi sanatin walau fi sanatin. Wong sing nentang semaan sedina iku kan alasane daliliku. Nak daliliku berarti telung dina khatam bisa. Lah sing nentang-nentang iki sak wulan yo ora tau khatam, kadang setahun yo ora tau khatam. Mestine nek dhek nglakoni hadis iku kan per 3 hari khatam. Dadi subut nek nentang lho aku mau tiap telung dina yo khatam. Berarti sak wulan khatam ping. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi wong iki kok hadis Nabi mau dicomot-comot dipek tak enake. Bismillah rapati cocok mentah alasannya hadis itu. Padahal alasannya hadis itu Nabi pesan dia nak urut khatam atau per hari. Padahal wahum yo layak tamu layak timu Nabi kuli salah sih. Mana kalau tak dikiru bingung muni wali saya di wali yang aneh-aneh. Muni ulama sih cuban tukang pijat. Muni ahli hadis sih di muni sudah. Dia berkira karuan dari luar mereka. Kami itu ruangnya lah, jadi ngasih hadis. Kalau tidak apa-apa, lewatan hadis, orang ngasih hadis itu bingung. Bingungnya karena potensi itu ada semua. Potensinya kadang mukhotobnya itu khusus. Kami mukhotobnya itu khusus. Mulanya jauh Zakaria Alam Sori, jauh yang arah kitab, itu lupa yang lupa itu. Zakaria Alam Sori, gurunya yang arah, gurunya Ibu Hajar Al-Rizami, Ibu Hajar, gurunya yang arah mungkin, itu jenis Al-Mah Ibu. Itu penting kalau aturakan, biar sama ngaji hadis gitu. Misalnya, ono wong sing sidik-sidik, wah aku pengen niru sunnah rasul persis, niru sunnah rasul persis. Jadi negara rasul ini tidak nyontoh orang itu. Jadi banyak ulama itu dicangkem melek, gak ngurus gak mandi. Jadi misalnya rugen tak, kayak duit. Misalnya kalau nabi, misalnya nabi, kayak duit. Ketemu Abu Hurairah. Jangan lupa ya misalnya nabi ketemu rugen. Terus rugen dikai kanji nabi di 10.000. Ini persis 10.000. Lah Mustafa ini santri bintu, tapi khusus. Jadi nunggu dia yang bintu, khusus bintu. Terus nyimpul orangnya, kalau ada orang-orang. Tiap sudah kau seringnya Mustafa ini bisa mulai. Suger lah ini mulai. Alasan. Sunnah Rasul, aku nak sudah kau semua. Jadi dia yang mau sudah kau berat. Yang mau sudah kau buah-buah. Yang mau sudah kau sarong. Mereka roh itu, ini nabi nak sudah kau. Sekir roh itu. Itu jadi Jakarta ini goblok-goblok. Wong persis tapi goblok gak keturunan. Jadi persis tapi goblok gak keturunan. Padahal nak wong waras. Terus rasa wong alim lah. Nabi sodakos mulai unirugin yang mau disimulah. Oh Nabi itu senang sodakos. Jadi yang di rong ewu sebagai rong ewu. Yang di berat-berat. Mungkin yang di kelambi-kelambi. Yang di desa-desa. Coba yang di desa-desa. Aku mau ngerangkai Nabi gak sopan. Jadi itu resiko ilmu hadis itu potensi disesuaikan mukhatab ya tinggi, potensi dipersis tapi tambah biyen to. Ya tinggi. Jadi sini ini ahli hadis nyontokno Abu Bakar. Abu Bakar ngelola Baitul Mal. Baitul Mal itu ono semacam uang dikumpul terus dikanggono wong sing butuh. Kowe sesuai status negara. Karena itu ditentang sahabat-sahabat untuk Mustafa-Mustafa itu guru. Bisa Nabi buat yang gadah Baitul Mal. Nah, ada orang jaluk di dari, ada orang jaluk di dari. Nah, contoh yang jaluk orang lama, buat yang butuh, orang murahan, apa aja. Jadi sampai Nabi Sugeng, kadang yang imannya kuat itu enggak. Ini banyak kalau jarak ngomong hati. Dan orang ngurasi di titik munculah Rasul, dan roh duduk perkara ini. Faham ya? Sama itu yang bisa sih, orang munafik juga ada. Wong sing imane pas-pasan iki ya. Kadang sing wis saleh-saleh ora tau dikasih duwe ben nabi. Tapi harus apa terus aja Rasulullah, ini lebih baik kok ndak kamu kasih. Nabi momentum banget. Sampai 3 kali diprotes. Ini lebih saleh kok ndak kamu kasih. Sesuai nabi ngendikan, aku ngekei wong-wong sing imane pas-pasan ben tetep iman ben tetep seneng aku. Mugo ora rata kaya ira seneng aku. Tapi wong-wong sing wis seneng aku tanpa tak suap, aku malah rata kaya ini mergo imane wis bener. Baik mereka orang-orang yang ngelak itu sebetulan fa'in u'tu minha rodu wa'illam yu'tau minha ilahum yaskhafi orang-orang munafah itu nak dikai nabi di servis cuma ini nabi wabian tapi nabi kurang servis di yaskhafi terus orang sen karena kalau orang pasti senang jadi kiai yang tamu kulau kasang kumpul wang aja kalau nak kumpul wang aja itu kadang-kadang alimi wang syukur di ilmu sosial nak di servis dengan kemasu wabe nak kurang servis. Lain aku mau cuba guna rana sosial. Sekali buka rana sosial, kok nasi tu fa'in oh tu minha rodu, wa ilam yuk tau minha idarum. Walhasil Abu Bakar ketika Baitul Mal. Uang jalo elan atau Abu Bakar suka rasi kai. Buat tengok tengok nengoman atau Abu Bakar standar ini dagem miskin di terno. Mereka fakir. Ono sahabat cerita aku. Jadi gua nabi buat yang lampaui ngoten. Gua Rasulullah. Jadi ini gua Rasulullah. Gua ramai manajemen lah, ya Islam stabil. Ya, tapi aku orang Rasulullah, betul rasional. Anak-anak nabi rana nabi. Ini mergo nabi. Nabi di guru si pengira. Plus gak butuh duit aku. Lah gua butuh duit aja ada yang kayak rana nabi. Ngutang masih wah, ini musibah. Karena wong utang. Seneng ngembiajan, udah memborot lo gak nabi. Musibah. Alasan tawakal anut nabi, kalau nabi tawakal orang nyimpen duit, tapi orang butuh duit, sehingga orang pasti tidak dapat apa-apa. Kue sok wali, duit kok pelan-pelan. Barang gak duit, golek-golek, asli itu duit aku duit, tiba-tiba. Tiba, tapi orang proper. Nah, itu disebut nabi. Ya, jalan-jalan bakar, dua. Menyambut pasukan di ngonten kita sih. Pasukan zaman Nabi, uang sing paling awam. Ibu nak Nabi bagi perang di Melo, ibu nangis-nangis tenar. Ya Rasulullah, kulo elok no perang, kulo kependere no jenengan. Kulo boten rido, najinan terluka teng medan perang. Sing suger yo Melo, sing melarat yo Melo. Bahkan uang wedok pamit Melo, umpama mesti wajib no, tapi tu pamit. Sampai ketika ditentang Nabi, uang wedok ora wajib jihad tu. Boten ya Rasulullah, naskil jarh. Naskil jarha wanuti marto wanuta wil marto ini tentang hadis Bukhari. Boten ya Rasulullah, senang contoh pulau itu, pulau boten melok tempur, tapi mempersiapkan logistik perang. Jadi aku ngurus kalau saat ini ngurus apa logis. Akhirnya melok. Nanti masih perang Uhud, ini wonten Sayyidah Fatimah, wonten Sayyidah Aisyah. Kau itu orang oleh perang Uhud, boleh. Juga gila, mereka kepingin bantu siap bisa di. Jadi daya tarik Nabi itu luar biasa. Dan orang yang guanteng menarik hari. Di bareng Umar, terus pasukan itu ditunjuk. Oke, pasukan, lawak macam. Cara mati, ya rapati rugi, lukuro. Agak gini, tak main. Rasional, Umar. Mustafa, pusuh, wah, rasa perang. Kemalah tawakal, tok, mati rapopo, pasukan kotar, kaget. Terus Umar gawe Diwanul Murtaziko sing ditunjuk dari pasukan berantuk gaji PNS. Pertama sing tradisi PNS yang terdiri Nabi Umar. Ketika ditentang itu tidak ada zaman Nabi Jabir. Dua terus. Nabi itu di daya tarik. Orang obrak-obrak mau melok kafe. Aku orang Nabi. Orang ini orang mau melok aku. Itu perkataan. Jadi orang itu sadar, paham ya? Mulanya orang rapati alim. Aku juga tidak ngatur orang organisasi. Tidak menurut dipengaruh, paham ya? Orang alim, no? Orang sama manajemen di daya tarik. Gua alhamdulillah dipengaruh aja. Lah kata orang alim, mana orang alim. Ya, takut balik. Entah. Alimu, orang di manajemen lah, umatnya tetapi. Dengan jiwa ke, rezeki ini orang wajan orang keramat. Orang roh sepain ngekai, tidak orang alim. Jadi, orang sepakat bahwa Hamid Pasuruan itu suka. Ya orang alim. Orang roh Mbak Hamid itu sepain ngekai duit. Orang suka sepain ngekai duit, orang larat sepain ngekai. Wais roh dia pekeh. Orang suka rasa juga. Ngekai ke marat saya, yang tanya. Orang ke marat itu sepain ngekai. Ya ngerti, tidak ada orang pekeh itu penting ini. Lama ada orang alim saya menentang. Bagaimana atau ke besar itu, orang malah dikasih uang. Sejim larat rasik, lu tengah kayak ura, tengok mau tentang. Lu itu kan lu harus langgeng tu. Jadi gigi, uang suka sih tu kan kayak itu gigi gede ura, yang ngerti kau tak sih. Nak gigi lek, lu butuh si bang kiai. Tapi masalahnya ura kepingin. Lain lu jadi rak ramah. Ayo lorong, lu mana kok? Tapi nak rok kiai yang walim. Walim gua antar pengaruh gede, ngerti nak suka. Malah tu pingin yang kayak apa? Lha Rasulullah wong roh nabi wong munafik kaya kepengin iman. Khalid bin Walid terus pertama wajah nabi langsung dadi iman. Abbas bin Walid. Itu roh wajah nabi. Lha bahkan wong kafir roh wajah nabi kepen mateni ora iso saking hebat nabi dak tur orang kafir. Adep depan dene. Roh wajah nabi runtuh pekan saking hebat. Mereka jadi sahabat, kira apa kagut tameng, nabi kagut tameng, gua Rasulullah. Lagi mulanya ahli hadis, yang soal ahli hadis, belok anut sikit-sikit sudah Rasul, nabi di khusus iya, sehingga dia enggak terjangkau oleh kita. Bahkan Abu Bakar Umar tahu diri gua. Abu Bakar yang memanage aku Beit Umar. Umar yang dulu masukkan, ditunjuk. Zaman nabi rana itu ditunjuk, orang agar nabi baju perang, wabih wong raikhlas. Nah nabi berangkat sendiri. Wong pincang ya melok. Wong pincang sing mboten wajib juga semlaisa alal a'ma haraj wala alal arji wala alal marid haraj. Amr bin Jamuh. Mboten iki kula tak ziarah men sampean PD percaya ulama-ulama ahli sunnah. Iku pincang-pincang cang ne. Mewangis ning ngarepe Nabi. Kepengin delokno jihad. Dari kanjeng Nabi, aku iku nabi diwahyani pangeran wong pincang ora wajib. Anak-anak Iswa, ya Rasulullah. Bapak kula niku pincang pun mboten sandere perang. Kula mawon kula mboten pincang iya anakmu wis cukup. Mojamu kowe ora usah melok perang kok anakmu gak gagah-gagah pincang. Ya Rasulullah, jenengan iki kula terus ngadili kula kira per. Jenengan utawa sering ngendi ganjare tiyang sing mati sak itu langsung mlebu napa swarga. Ben swarga tau dijek tiyang pincang. Repot malah. Fawa wala atau annal jannah bi arja ta'ya hadi. Arja itu maknanya pincang. Arot, nak mufrate arja. Demi pangeran, suarga benar rasanya kalau tidak sampai pincang kalau ini. Akhirnya sampai Nabi bareng, tapi tetap rawajib. Akhirnya sampai Nabi bareng. Mati tenang si pincang ini. Suarga tahu jinjek orang apa? Pincang. Itu Nabi. Wong itu tangisan kepengen terlibat. Wong pincang nangisan kepengen terjajal ke dadi kiai. Wis ngerayu, wis tawadu, wong curiga. Lah artinya nak niru Nabi, gak iso gua Rasulullah. Jadi Abu Bakar tiap ditentang orang kayak Nabi dari gua. Umar ketika rasional ditentang yang beli gua. Nah, jadi tinggal niru Nabi, ya ulama warasatulam. Ulama agak menarik-menarik. Mungkin masem-masem itu bisa sendiri, nak ngaji itu ya ngantuk. Tadi suwi itu sari. Warang semua hari, santri udah bubar, di tangan itu gitu, bertolak ke pola, rodo ke pola. Nah, ini misalnya metodologi pengajaran. Mbakmu nak ngajar, biasanya ini sari. Mbak Karim nang ngajikan, ya itu serak jelas. Tapi itu ngaji wakil yang menarik. Ya, ini ada alim-alim. Saya ini, dokter-dokter tafsir, dokter fakir, metodologi pengajaran. Papa itu rana yang ngalim muridnya. Dalam metode yang gini. Canggih dari ini apa? Kiai nak mulang teko sangat. Terus kadang gak untuk. Kadang tengah-tengah ngaji. Serah jelas. Rana metode yang gini. Kadang-tengah ngaji gini apa? Sari. Gus Dur turunan dia, ini MPR malah sarif, malah kelahir, adrifo mati hati. Malah parah pun. Tapi kalau itu khasnya ulama. Kalau sering kerja ngaji, Mbak Muni sering sarif. Ini cerita-cerita dari tiang-tiang kuno, dari Mbak Maksum, nak ngaji betul kopi. Mantap jam 11, jam 11, santri-santri ini. Kok Farka ujung, nopo Mbak, rokok. Santri ini dua rokokan. Paling ke rokokan itu, owner santri ini. Maksudnya, ngopi kopi samuk gitu. Berarti ini cerita tapi ilmiah gitu. Kalau dia mumpung gue ilmi, yang poson itu ngajinya hikam libur. Namun hikam mau nah. Tafsir kan, kalau biasanya yang beli-beli itu bar buka, bar sahur turu. Aku lo kiai ya, turu. Tapi yang saya rupin barang, bar buka. Belum poso wis ape, malah ngasih barang, malah repot. Nah, jadi maksudnya gue kopi itu sering mau. Ya tembok kopi. Ini Inggris Castle ngenteng santri itu mereka aja ngopi. Sekarang si Ubi di Maksum tuh santri ini jika nih biasa nih join ke santri. Ubi aja. Pada nara ngopi nanti. Junta nol aku nggak ini. Padahal berita itu nyongkolnya jika nol deh ini terbakal jadi tadi bawa Maksum. Oh junta nol junta. Malah nih almarhum Kiai Ali Maksum biasa nengku yang dia bawa Maksum biasa neng nopo. Rata-rata Kiai Ali Maksum biasa nengku. Ini yang masyur cerita tentang batuan besar ini. Di jamal itu, di batuan itu, khusus-khusus itu, ya, fase-fase dia. Ini saat ini batuan itu, orang ngaji dia, ada rokokan gitu. Dan jilatan tentang batuan, santri itu, ada rokokan yang ada pikir ini. Ya, ada yang katakan cekak, ini serbutuk, maknanya ibu ya. Ya, ini katakan. Ya, ada poli, ada katakan. Saat ini, saya rontok. Nah, bodoh-bodoh mereka, ada sebuah kelakuan. Jadi, hasil suatu saat itu, di makhluk itu di narak mereka, pas dia ngaji sambil berokokan, dia lupa. Kemudian dia boyo, dia biru, sambil dia liwat, dia berwate. Di zaman dia sambut-sambut. Ini dia yang lain. Zaman akhir burun ngaji pun, tak pulang-pulang ke tempat-tempat pun. Jadi orang-orang metodologi. Orang-orang metodologi. Ngaji Nabi orang-orang metodologi. Nah ngedikan ya ngedikan lah. Abu Bakar di padano Julian. Abu Bakar di padano Bila. Boleh santri tapi lebih lah orang sistem klasik. Kalau orang sistem apa? Klasik. Tapi ini mau gua Rasulullah. Ini mau gua Rasulullah. Ini mau nanti ngaji Mbak Fadol, ngaji Mbak Karim. Nak ngaji kan ya. Mbak Karim nak mana nih ngatas dari Mbak Mun. Mbak Mun nak ngaji dari Mbak Karim. Ngatas bisa jalan. Mana nih Mbak Mun ngatas ini nak mana nih gambar buatan jelas dari anak guru. Wawa saya ikut lagu kedua iku, maka dari kalian boleh iku. Waduh, dia santri-santri yang ngerono itu saya alih-alih, iya, marci edo berkat jelas. Wawa saya ikut lagu kedua iku, maka dari kalian iku mengkono, iku lagu kedua iku. Aku itu alih-alih. Ini saya bakal ini. Jadi tahu anda sambil belajar lagu apa? Ika itu berakhir. Jadi bagaimana menjadi abdomir, fitdomir. Pamalam yang hari fitdomir, paling salah domir uneng hati. Jadi rak nak dijelas. Jadi sebenarnya mana ni? Wah, tadi itu lagu kedua. Iku, maka dari kata iku, iku lagu. Artinya, wong alim-alim dicek cara metodologi ujuk blok. Tapi baru kai ikhlas, baru kai wiro satu nubu waktu jadi wong ngalu. Saiki kadang-kadang gus-gus pondok anut wong kampung ngajarin nganggo nopo metu dulu. Kira malah nopo pangeran ora idaru untuk Allah. Imane rambe Allah tapi be sistem. Iku inna lillah wa inna ilaihi. Kena iman be Allah ora sak sistem. Ngamur-ngamur lah pokoke iman. Syarat iman yang kudu ngawur. Dong, dia kalau nanti kita ngelikus jenar wong alim orang belum bijak, terus nyampe no ilmu dia. Jadi jawab gue, aku masih orang ngaji gue tertutup. Nak pangeran butuh nyampe no dong jin. Pangeran semua. Wong kocok kalau tuh haji sering, begini rupet jowo nih semua no rekaman pulau. Ya semua kan itu sebab tidak kau no banyak sikit gue. Teng Kalimantan kata. Padahal kalau gue nanti pengajian di Mekah pengajian di Kalimantan. Nak pangeran butuh nyampe no dia. Dia nyatanya sampai. Kecinta tiru Nabi Ibrahim. Wa azim finna si bil haji yaitu karijal. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin. wa adzin finnasi bil hajjil umumna manusa nak haji wajib dari Ibrahim manusa Ibrahim nabilah manusa Gusti fakai fala yabsuhu sawti carane sepuluh di suara kula apa tok jadi kon bungok-bungok ning Jabal Rahmah tiang-tiang we wajib wajib fahajju fahajju. Nah, ini kalau orang edan, kalau muka Jabal Rahmah, kon bengok-bengok, kon nunggang, nada itu bengok-bengok, muka banter. Ini paham ya? Ya, tak kok ya Ibrahim, ya tak kok sampai pengiran mesti carane sampai sepundi, wong-wong. Mereka apa pi? Dari Ibrahim, wes tak tak kok dari Jawa Jawa, tak kok kalau aku nurut, kok sing nyampe no aku. Tenang, Nabi Ibrahim itu, jawab, wong-wong do haji yo, sing mampu do haji. Wis delalah wong sing mampu sing ditetir haji ku yo haji. Nah, yo terus ditiru jane ana wong kaji aku titik jenengku yo engko undang-undang. Ayo sebut ditiru ora nabi bro. Tapi iki cerita betapa nak wis wani dadi iman ku ono ngawure, kadang agama iku gak iso dina. Lah Nabi Ibrahim kon munggah ning Jabal Rahmah, kon bungok-bungok. Wong kon wajib ya Ibrahim lah sebagai manusia kita takok lo tu e sepundi tu e dulu. Jadi Allah ya wes gue nyampe no aku saya ngetuk. Ram gue sih nyampe no. Sekarang takdir buat nanti ngetuk itu nasib. Nah nasib takdir di kenangan di sini satu santap. Pas ngarang pikiran dia manfaatkan dulu itu. Ketika wis contoh impen-impen sebulan album baru kali lah yang milik zaman. Lala uang merosot ngaji, nak ngaji tak berat, yuk kau rara pasti. Faham? Si kamu pas ngarang, yuk itu lah membuku dokumen pribadi. Di pangeran nak nyampe nunggu di karang neng Yaman atau satu tahun yang lalu risau dong berdua. Satu tahun jeru itu neng bantet lu nak lu nuai yuk neng bantet. Jadi jualan nih wong sa Indonesia. Arti ICT narurong mati wong selalu. Wadal zaman populer yang agar TV ono. Tapi kok kira untuk tua sisi artis yang hampir sendiri sih artis yang kumpul aku lagi sini. Padahal ini saat zaman dari gue ditakoi pas wis gak booming gue lali jeneng nih. Artis zaman itu dalam di ABG tapi dia lali. Si Abdul kok di ratusan tahun yang lalu jenengnya gue ini apa? Ayo pengirat, tak pengirat ngerasa no, ya aku nunggu wong sing diiman ini jadi apa? Faham ya, terus kalau suwun masalah ilmu hadis, ibu kudu ngaji be wong alim kan. Mereka kadang mersis no sunnah rasul, ibu malah masalah. Malah ini bener ibu Fathul Bari. Nak kue darah ini ikhtim hufi salah dan ikhtim hufi sahrin. Iku dawe nabi, mestinya sing nentang semaan sedino khatam, ya bener-bener ngelakoni khataman pertelung. Ojo kok nentang khataman, ini dia tidak tahu. Musibah kita hasil tu kan, nanti kita nak apa? Nanti dari Fathul Bari nak ngono sing jadi hukum itu pokoknya maca Quran kuape sing orang bosan no. Nanti kita khatam ya oleh lakukan dari. Mereka Sayyidina Utsman itu maca Quran sedino. Kau angel ngaji fatih, dia angel ngaji dapat. Tapi angel rana, angel kau itu menganalisis. Nah orang yang musibah, sekarang ni. Nah, nabi yang kayak gini sebuah itu untuk memahami total fokus maksimal. Itu musibah. Musibah. Padahal persis. Padahal ini guna apa? Allah orang gak bisa jalan yang para wali, dan wali pada jalan yang Allah. So, wali-wali kekasih Allah. Nah, wali yang benar, zaman dikilarian, alladina idha ru'u, yukirah. Wong-wong mengenalikan itu tinggal di wajahnya, tidak ada yang lain. Terus yang terakhir masalah wali ini terjawi ulama-ulama ahli hadis. Lah ngono iku kabeh yo tak alu kabeh ati sing bener. Nek ati kuwe salah meneh tek wali delok nabi ora dadi ana iman. Mergo guru iki marodun padha wau. Wong munafik ora wajahe nabi to. Tau makmum nabi to. Budak bali. Tapi ati ini wis salah roh nabi ku ora ana pengaruhi dadi i. Kabeh para wali mestine roh wali ku dadene eling Allah. Tapi nek ana wali gedhe tamune akeh duwe akeh tanggane tambah hasil. Perkara nek kok enak tengok-tengok nemu mantuk duwe. Iku ora kale wong kare ati. Nah, ati nek wis elek roh nabi yo ora iman, roh wali yo tambah hasil. Ya ubi tenan iku analisis niku. Alasan ulama dihulu bimaradun sajadah. Berarti kan dari Quran semuanya walaydi dan nakasirah minhum ma'un ila ilaika mirrabbi dan tuhyanam. Tambah diterang lo Quran, tambah blot berkuati dari saat ini apa? Pun belum terbaca. Rubama asla akta terkadang mersana sapa Allah ka ing sira ala ruhi malakuti ing atase alam ruhi malakuti alam malakuti itu alam-alam sing ora tersentuh indra manusia Allah jelas ngalakuti jadi alam mulkun itu alam sing iso disentuh mbek indra nah alam malakuti itu alam sing ora iso disentuh mbek napa indra kados wakadhe likanuri di proji mamalakuta wa hadafa lan ngalang-alangi sapa Allah taala angkasa ing sira al istisrofa ingerti ala asrori dibagi ingatasi rahasia-rahasia neka Allah ketika sekadang gue itu jadi wali soalnya dia tidak melaku-melaku pengiran dengan alam alat tapi tetap aja raiso menyibak menguak asrori gue masyur ngeditanya Allah hadir kudu lam yata'ni sama iwala asli walakin yata'uni kolbu abdi al-mu'min langit bumi raiso muak tadi bergedilem tapi artinya mukmin yang terjadi di semua tanggung. Maka kalbul mukmin bin asbu'in bin asodir rahmat. Jadi ini yang ngerti, kadang orang wong wali tidak melaku-melaku dengan alam malakut. Tetap ada roh artinya wong. Maka artinya wong itu luwe dalam dinyibang alam malakut. Ya luwe dalam dinyibang alam nopo malakut. Mulanya masyur. Termasuk keramat ya Buya Tidak Buskomi dan kitab-kitab. Wonten wali anyaran nom, isom itu. Wabe wong ngakoni dek niku wali, kowe iso miber keramat tapi junior tapi ndak posisi. Suatu saat wali ku dikandani kesan, dikandani. Kowe iku wali nom, mbok yo sowan aku ya kita sutro. Mali iki pacen. Aku iku wis wali, jadi gak butuh dek ini salah contoh senior. Yo ora tapi sing iki wis tau sowan, yo dek niku wali kepo. Ora aku ra butuh. Malah cek dipaksa oleh masyarakat. Dipaksa susunya sopan. Neng dia Buya Ji. Uangnya metu biasanya pendak bersyukur neng gue niki gue niki. Nah beliau jarang keluar Buya Ji. Barang pas keluar, dulu wajah Buya Ji itu langsung mati. Cuma titi. Cuma tetek. Dan Buya Ji tenang. Ya saya Ji. Si pemuda ini tadi itu orang baik dan dia wali. Kenapa setelah melihat wajah Anda mati? Iya, dek ini ibu kepengen roh nurul kudus, kepengen roh nur kesucian. Tapi dia ini nganggep aku ibu aku ya, malah dia rakuat terus mati. Malah dia rakuat terus aku mati. Ini artinya, gua murah roh hati. Jadi wali antar wali sendiri gua gak roh, kapasitas per wali. Ya kan, itu lagi seru nih, mau kalau nanti cerita tengah di Begalu. Ini cerita tentang kitab karangan Imam Syaroni. Abdul Hasan Asyadzili itu nate wali junior juga, nate salah juga namanya wali junior. Itu beliau itu pernah ketemu wali senior. Itu nak katoan itu merasa rontok. Rontok katoan cekak, rontok getok buku ini. Tapi orang ketat banget, pokoknya rontok getok buku ini rontok, ya rontok, ya rontok. Ya, pokoknya buku pinggir juga itu rontok getok. Jagungan mbak ngomong bid'ah, yang terkenal bid'ah. Abu Hasan Asyadzili sempat dek. Dia ini ulama, kok katoan cekak. Tak mati bener. Walhasil ketika beliau berpaling itu ngerti wong itu duduk-duduk ni benar sama walar di awang-awang jagungan di wali-wali yang senior-senior. Terus Abdul Hasan tadi lewat ni sore zaman junior gitu, zaman junior terus saya jadi ketua lah. Ini wali anyaran terus ini revolusinya akan tinggi. Itu kan. Ya apa jadi? Ya Abdul Hasan. Ya Sadili. Eh Sadili. Masya Allah. Panik ya. Gusi Alek. Sempat. Waduh. Wong tidak kritik kok makomai tak dua. Kesempatan harus takut. Kau kok raisin be aku, komentari aku, seri kurang adab, kurang nutusi aku. Aku itu wali. Uang-uang tak jagung itu jatah kena adab. Umpama aku lalu lungguh ninggun. Jadi aku lungguh apa mereka itu gue nolak adab. Kau anak itu jadi rahmat. Ya aku kena. Aku jadi mazhab porok ya gitu. Mana kata ada wali-wali, ini wong nakal. Ada wong terkenal wali ngancani nakal. Itu ya ada sana tuh. Kok azab itu bisa diturun, no, nara ono wong sing dipertimbangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yo coba tiru, kowe kancanan lonte ora katut. Wah, iki kan lha wong pekene entar. Wong barang rikan kok dadi masare. Gak iso. Karo iya ahwalal timah, yusiku ayo pahwi. Jenengnya awal rawan kecemplung. Tapi dari sing ngono alasan. Munamuni ngentas kezoliman, ngentas ngentas kancanan wera gelem. Kapan carane ngentas? Ana wong kecemplung kok entas kok adoh. Nah, dari sing gelem ngandani, ana wong kecemplung sumur, mbok entas. Jadi ini berarti londeng wong nakal maling wong nakal. Ibu pun nak wong pekeh pada karung mumun. Hejung, wong sing jero sumur ku tunang munggah narang ono mati ini jero. Ngomong ono marah ni yura gelem. Lah, wali-wali sing dengan jani wong dolem yo moro sumur yo iso jupuk. Mbok mergo duwe ondo, mbok duwe tampar. Yo jupuk sing kecemplung selamat tenang. Lah anak kue apa jupuk radio tadi aja ondo dah kecemplung tenang. Lah saya ngono. Kira-kira analoginya kiasi. Mulanya dari Imam Ghazali saya tengah-tengah ya. Nanti di alat sempurna, rarawan katut, ya monggo kancanan wong dolim, iku mati Nabi selamat no. Nak rawan melok kecemplung. Misalnya lontene wayu menarik, iman empat pasan di sing oleng. Ya, tapi nak iman kuat, lontene orang profesi. Ijek mergo mutung mbek bojo kan potensi iman kan. Iku kena kowe selamat. No. Paham? Ya karek kuat di kan. Iku paling angel, ya tebak-tebakan paling angel. Tapi alhamdulillah di Indonesia aku lengkap. Wali wong, sing nentang ngono iku yo wah. Sing gelem kancan ngono iku. Wah, imbang Indonesia iki. Lucune sing wong kancanan ngono iku malah keramat-keramat kuwi apa wong peke. Lek ono sing ngene iki ono sanate, iku ngoten iku yo ono sanate. Akhirnya aku sana saja di semenjak itu lebih hati-hati. Malah jelas dari itu diangkat-angkat pengiran karena gelem belajar sama senior-senior itu jadi wali besar. Jadi kalau rekonok prosesi, jadi beliau juga pernah senior. Sama seperti Syabdul Qadir Jailani, dia pernah senior, dia pernah diajar oleh wali-wali senior. Nah, maka ini kewalu, podo wali ini, lahu rakroh asroh ilaizat. Ini tingkat asroh, ini tingkat nopo asroh. Jadi gue misalnya di tegir pengiran wali, so sholat nengar pekabah, tak kedepan. Iku rong iso ngerti kelasmen antar wali. Karena asroh ini, tapi buat nonton denger, buat nonton sing nopo, bukan buat persatu. Manit tola ala asroh ini ibadhi walam yatakollak birrohmah al-ilahiyah. Karena istilah uru fitnatan alaih. Wasababan lijaril wabali ilaih. Wasababan lijaril wabali alaih. Man disapani wong istola'a, itu ngerti sopaman. Ala asroril ibadi, ngatasi kira-kira rahasiane kawula. Misalnya ana wong dosa, terus kowe roh dosane. Ana wong maksiat, terus kowe roh maksiate. Walam yatakhallaq, lan ora berbudi pekerti sopaman. Ora berakhlak sopaman. Birrahmati kelawan kewelasan al-ilahiyati kang basa pangeran. Ana wong mukasyafa, roh maksiate wong, roh gendone wong. Tapi dia ini orang bersikap dengan sifat rahmat ilahiyah. Kayak pangeran ayo pirsa ana wong zina, ana wong maling, wong koruptor, tapi orang langsung diadab. Cinta ini tuh gak ada. Ya, ana wali muka sapa anyaran, roh wong raine kaya buta atau kaya bolos. Gedine ra karuan. Di wali-wali anyaran yo, ya pancen ning wali anyaran, misalnya ana wong maksiat bar zina, kan batuke misalnya ana asune. Tapi nak sekedar delok wong wedok batuke ana kae. Wali-wali muka sapa anyaran itu, wong pegawai maksiat terus gelek-elek. Iku junior, ngono jenenge apa junior. Tapi nek sing senior ora. Misalnya roh wong maksiat terus ini abang utawa ora ini ireng. Niku ya ya ya Allah, jenengan nak luwe peto tinimbang kula. Niku mawon tetep duwe keimanan. Yo ora langsung mbok siksa. Kula trimo roh-rohan wae kok kepengin apa? Lan akhire wali senior itu roh maksiat ngono niku tenang ae. Terus dadi wong pengiran sing duwe dunyane tenang kok aku ribet. Tapi nak wali junior ngamuk deh. Lah nek sing ngamuk anu junior. Lah kowe ora ngamuk anu yen padha mak diati lah. Kancane mergo napa? Kancane. Iku sira wali-wali nang. Kana mongko ana apa iki lha iku apa lha roh wong iki natan dadi fitnah ning atas iman wa sababan nang dadi sebab lijar lil wabali maring narik musibah wabal maknane musibah atau prahara ilahi maring mulane kena roh wong maksiat asal iki umat Nabi ya kowe kesing piye wae maksiat tapi ra usah mau maksud patut mau iso wae iku sampean akhire diparingi tobat Allah Subhanahu Niki sing beto hikam kula wacana sarai. Mergo kula sering crito niki niki versi hikam kula sendiri. Kula wacana sarai. Sitar. Nggih kula hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 baris dari atas sing beto hikam kula wacana sekedap wis sabar ben nabi. Nggih 14 baris dari atas. Sing beto sarai. Kalau sering cerita ini kita ngaji, tapi baru ini kalau sampai no, memang kitab ini ada di hikam. Ya, 14 atau 12 misalnya yang dulu. Kalau waktu lagi. Anak Ukola Balagoni, anak Ibrahim. Teman-teman lagi. 1, 2, 3. Sama itu kita. Balagoni, anak Ibrahim. Nah, ini. Kalau waktu Sarah ini. Kena apa Nabi Ibrahim akhirnya kan nyembelah Ismail lagi. Kena apa Nabi Ibrahim akhirnya kan nyembelah sinten Ismail. Wah ini saya cerita nggak tentang keluar terjemarian ceritanya keluar. Ibrahim tidak ambil pangeran dengan alam malaku. Ambil pangeran tidak melakukan. Ketika rawong tukang zino, tukang gento, tukang maling, tukang macam-macam, pangeran tak kok. Him, cara kowe siapa non? Ibrahim wow, Nabi junior, Nabi apa? Junior. Wah, mangan berisine jenengan kok maksiati jenengan pateni mawon Gusti. Pengiran dipateni. Berkali-kali tiga tahap roh wong maksiat usulin Nabi Ibrahim kok napa? Ape pengiran ra dipikir langsung dituruti. Suatu saat Ibrahim ini pas sepuh sikan nyembelih sinten Ismail. Protes. Ya Allah, hadza samratu fuati ini buah hati kula kok jenengan kan nyembelih. Dari pengiran. Hem. Kue dicek eling dalam tak jadi alam malakut. Anggur onong maksiat bukan mata ini, onong maksiat bukan mata ini. Tapi masalah ini dua hati kulon. Dari pangeran, dari pangeran. Rumang sama aku gak gelo. Wong wong maksiat yo kau lah. Aku tu sing gawe aku. Aku yo sayang pol enak. Kira melo gawe ngongkan ngongkan nopo mata ini. Saya kira rasa ni takkan mata ini. Anak. Nanti keleng-eleng. Wibu ilmu yang luar biasa. Saiki kue rawong kue itu tatoan cekak neng dana lelam. Pak GL Pro, Pak Ninja. Wah anak itu pobong kok ngono. Dan mati neng jalan-jalan. Jajal misalnya semono anak mesti sepurane jenengan kata. Artinya apa? Podo-podo maksiat sing wong liya kue kepengen terjadi musibah. Tapi nak anak embo keluarga kue kepengen ditobati. Berarti kayak gedeng barang mungkar apa gedeng mungkar plus wong liya. Plus mungkar plus. Mane kula jek kanca kiai sing latihan kiai itu ketemu. Wong ambek kula hormat kok gara-gara nate kula kandhani. Wong ambek santri peket. Iya ke santri mu elek-elek. Kuwi iso negasi wong ayu. Nggih, kula yo mikir. Nate tak dalam kula wae yo ora piring kula yo ora iso ngamuk. Berarti sing mari ngamuk piring pecah tak piring pecah plus elek. Lho boten, kok rasa munafik kowe iki kowe padha lanange kowe. Sing mari ngamuk iku miring pecah apa pretelek? Lah saiki kowe gedhe wong wedok ning dalan-dalan sing katokan cekak iku merkara katokan cekak apa plus wong liya? Plus wong liya. Umpama iku anak em tah pun anem. Astagfirullah pangeran sepurane. Lah artine Ibrahim nganti ngene iku perkarane iku ora umate ora anak. Jajal sing nakali anake. Utau mati, gusti jenengan sepurane sing gusti. Lah buar ni Ibrahim dijijik nonton itu akhirnya sepo-sepo ngendikan faman tapi ani fa'inna rumini waman asoni fa'inna kan kufur. Dengan pulau karuan golongan pulau. Tapi nak singjurakan ini jenengan, singjurakan ini pulau jenengan sepurane sing gusti. Mereka pasti dua tok berpangeran. Bisa yo rasa oke tu, mantap ya. Mulane wong sing roh muka siapa elek wong kok ora di akhlak kaya pangeran iku mau dadi musibah. Mulane kecukupan malah ana wali-wali junior musibah iki tinggi paham jare musibah iki apa? Malah ana wali-wali senior nek sing wis tepat sing wis nopo. Pak, tapi jane piye Gus? Apa do ora roe meneng ae. Tapi ini kan ngaji ben roh asal usul ya ben roh apa? Ini kula waca eling-eling. Jadi cerita ini ada di sikap. Balagoni tumekane ingsun anak Ibrahim alaihissalam haddatha nafsahu. Iku dene bisiki awake dhewe annahu arhamul khalqi. Dene iku makhluk paling welas. Qal farafa'ahu wa. Ibrahim diangkat dening pangeran. Hatta asyrafa ala ahli al-ardh. Nanti diangkat pangeran ning langit, terus dene iso monitor penduduk-penduduk bumi. Fa'absara a'malahum wa ma yaf'alun. Terus dene roh kelakuane wong zina, wong selingkuh, wong demenan roh kabeh, wong korupsi. Kalau ya Rabbi, demirhum. Napa ya Rabbi napa? Damirhum ni wa damarnahum tad miro wa damarnahum tad. Ya Rabbi damirhum ni ujaran rusak mawon. Wong kok pegawe maksiat. Faqala wa ta'ala ana arhamu fi ibadi minka ya Ibrahim. Aku le welas ning kawula aku timbang kowe ya Ibrahim. Fala Allahum yatubun wa yarjun. Aja ngono, kowe ku medho nak menawa kandhani nak menawa tobat. Rusak-rusak. Aku iku pengerani digawe aku kowe usul kono apa? Wa an aliyin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama aras mangsane mirsakno sapa Allah Ibrahim ing nabi Ibrahim malaku tas sama wa di wal ardi asrafa mongko mirsani sapa Ibrahim ala rajulin ing atase wong lanang bi maksiatin min ma'asillah wis samane go selingkuh go maksiat pada Allah alaihi Ibrahim terus dungo ya Allah niku rusak pahalaka wa kadzalika ala akhir wa akhir fahuliku to pahalaku. Masuk lah saya ini dunia saya ini yang maksiat tu sangat pulak 100% antek tak boleh dia apa siap rahu maksiat dipatut no maka dari kala akhir wa akhir fahalaku tu sak kafir atau fauliku moga tu sak kafir faau hawaku ilaihi ya Ibrahim inna karo julun mustajab budak awang kue ku wong lanang sih disebutkan tidak wae falakatuna ala ibadi kue bojo keman masuk no kawul aku. Fa inna huminni ala salah satu fisolin mereka kemungkinannya itu tiga ala salah satu fisolin. Imma ayatu bal abdu minum fa'atu ba'ale. Wong sing maksiat itu ada kemungkinan tobat. Nah, tobat tak tobati. Wa imma an ukhrija min guna tamatan tu sabbi huli. Lan ada kemungkinan dia ini ya tetap mati elek. Kata Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi engkau dua anak sing nyembah aku. Tu sabbi huli. Wa imma ayub asa ilaiya. Ada kalanya sebabnya itu bukan urusanku. Fa'in siktu apa utu anku. Wa'in siktu apa utu. Wakila inna sebutin sababa inna sababa amrillahi bidzabti waladi wa hadzal makna alladzi dhuharu minhu min hizzatihi ala al-usad sebabe Ibrahim dikon nyembelih anake mergo terlalu keras sampai wong sing maksiat waqillati rahmatihi lan waqad fikra fi ba'di tafasir anna wa ali salam kana ya'rujili kulli amrin la sama wa huwa qawluhu wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-sama wal ardh. Fauri jadi dah tak lelah ten fatwa ala musibah ala fakoh pola Allahumma ahliku. Iki Nabi Ibrahim sange senangi pangeran. Allahumma ahliku. Wong sing maksiat jenan gak habis itu. Ya kulu risko kawayam si ala ardika tapi wayu kholifu amroka. Wong kok kurang ajar ngono. Sing dipangan rezeki ne jenengan. Manggon bumi ne jenengan. Tapi penggaweane jemenan. Penggaweane maksiat. Wong habis itu. Fa ahlakahu wong. Pangeran dituruti dirusak. Fatola ala asor, fatola Allahumma ahliku. Rusak pisang gusti. Rokorser, rusak pisang gusti. Walah santai-santai saya rusak pisang. Orang nanti jino, tapi tengahnya dulu, dulu internet, wahai. Kalau dia kufaan ibadi, ruwaid dan ruwaid. Ojo ngono iku kawula aku he mrantek kawula aku sing gawe aku sing ngentekno kowe. Pak ini to lamaro aitu hum asina. Sak rong-rong dekne maksiat tak ruweh roh aku ngaku pangeran. Artinya Ibrahim kan diomongi, lho kira anak adiknya maksiat itu lagi, mereka tajak kondua. Lah aku roh suwe tambah, lho kira kok kegirem gak karuan. Falamma hubito aro filmanam maza karo wa ta'ala haithi akul inni aro filmanami anni asbahuka panggur maza. Falamma tasyamaro mongkos mangsane tenanan sopa Ibrahim di dari kawa aku jatik di dia di kola. Ketika Ibrahim penyembelih, ngendikan Allahumma hadza waladzi wa samratu fu'ati wa ahabbu nasi ilayya. Niki anak kulo, wong paling kulo seneng iki kok nyembelih sebuti. Fatami apa ilang yakul ama tasuru laila allati sa'alta fiha ila ka abdi. Kuwi apa ora eling pak njaluk supaya kamu laku tak rusak nak pateni. Awama ta'lam anni rahimun fi ibadi kama anta sakikun bi waladika. Kuwi apa ora rahim. Aku yo suwaya ngiku kamu laku enak. Kuwi tak kon nyembelih anak ambek gelem mergo dari anak tam sayang. Lah aku yo gelo ngiku kamu laku kok mateni iki bolane. Rata-rata wali-wali alim mbek wong maksiat ku sayang. Mergo niru tegurane Allah ning Nabi sinten iki. Lagi wong keras-keras itu dadi tore. Mulane iki sempon iki wong coba kira-kira ora bali. Wira keting barang mungkar wong ora sensitif. Keting kenemenan nganti putus asa kemungkinan to. Lah iku yo elek. Iwa hasil Allah ngeling nak ibu ketika nyembelih anaknya kan niki kekasih kulo. Buah hati kulo kok kan jika nyembelih sepundi. Jadi Allah, kita berhubung ketika tak jadi alam malaku. Setiap ada umat siap, tidak berhubung. Itu aku ya saat, aku tinggal di aku ya saat. Jadi ini, sampai saya ngaji, saya ngantil, saya pulang. saiki kowe ro wong ayu maksiat. Mesti kaya gedeng, mergo wong jajal tali iku mulai seneng kowe. Kowe iso ngamuk, iso gedeng. Ora sampe nak kowe. Mari bener wong lanang-lanang sing playboy. Iso kowe ngamuk wong ayu. Artinya nak ono pembantu nyegokno piring, paham ya? Wong iki untune merongos driting. Sampun tak gugok gak ati nabi. Paham ya? Sing maca ono piring wayu senyum mbek kowe. Ya piringe pecah malah turu. Piye ora ngamuk? Artinya ngamuk om karena percaya piring apa pletelek. Mboten rasa munafik. Pletelek. Lah saiki gedhe ngem wong ning dalan-dalan maksiat iku krana barang mungkar apa iku mergo ratu warga. Umpama sing nakal keluarga, tentu kowe mati-mati nangis mbok jalukno sepu. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane saiki ngaji tenan iki dene lan iki bahwa gedhe barang mungkar. Piye wae syariat Ibrahim ku bener. Gusti yamsi fi ardik wa yakulu min rizqi tapi wa yukhalifu amra. Niku mangan rezeki jenengan, melakukan bumi ini jenengan, tapi kok nentang perintahnya? Tentu kita gudeng dari umatnya. Tapi sejauh ini pasti, kita ada potensi itu. Ojo kok terus ngomong, patah ini, patah. Paham ini, giling-giling. Dari sana ini, anggap mau sampai meniru jejak wali senior. Mengenai kenapa kok? Iya, gue. Ada masyarakat kok tenang-tenangnya. Meniru jejak wali senior. Asing semangat itu wali senior. Ya kondang lenang ngaji hikam. Jadi ini bisa satu-satu nih riwayat tentang hikam sing kula roi tentang ngaji cinten. Mergo nak riwayat sing masyhur di antara sebagai penyembelih anak kan Ibrahim nate QR. Jadi dia itu nate korban sapi kuat, sapi nopo nopo kuat. Sapi QR yang mendingnya ini. Hei, bisa elomane gitu. Pangeran di Sanjil, orang Jawa Timur. Hei, kau ini elomane. Tak mau nanti untuk sembelih buku korban. Wah, aku lagi senang pengiran tenaran. Mula ada cuma korban sapi, korban anak salah kau tidak tenang sih. Mana aku ngomong. Tapi nak versi hikam, nak kau lagi setuju versi hikam ni, nak versi hikam ni. Jadi wow, an alien an rasulillah sallallahu alaihi wasallam di antara Ibrahim dites kau nyembelih anak. Mereka roh rasanya. Ternyata ngakoni perintah Allah itu gampang. Mereka ada akibat negatif. Tapi nak ada akibat negatif kau nyembelih anak, tidak pikir. Mulane akeh wong seneng wirid. Mulane dari dhewe iki wong kena opo akeh wong seneng wirid. Mergo ora modal. Tapi kena opo wong soleh kok mesti, mergo ngrugekno. Mulane alamat wong apik ku lomo ora wirid, dan sekarang ini wirid kan gak ngurangi dunyo. Tapi gue udah terserah wirid dari bisa di bawah gue cerita. Menteri tau kok gue mabung, gue ini gue rasa di mabung. Ayo gue wong suka juga sak miliar wong mesti. Kon wiridan kuwi sate moco la ilahe illallah bar subuh nganti mlethek sering ini bar rasa nganti turu terus gelem anggape ora rasa kok sesudara ni tel tip sak jam kan tapi nak dikongkon eh wong suke di sambil ya iya sedino kok dak kok 200.000 mesti 200.000 sedino pun sak wulan sedino lan ukuran wong apik ku lho mergo lho iku ono rupane rupane dunyam. Allah wamil yuho suhanak sih, Allah itu bukan mungkin. Wong sini so hilang no sifat berbeza. Iku si wong berkobet. Belajar hadis malah atas kok saja rontok buta terlihat. Absolura ilalarji. Laya jalu mayyata Allah subhanahu wa taala hatta kau ilal jannah. Lo mau iku wes tengen suarco. Pang-pangnya itu bertebaran di bumi. Sopo wong sing gantung salah siji jahane, mesti jahane iki akan mengantar dia ke suar. Jadi kadang-kadang wiridan gue pikir, ya wiridan gue apa? Tapi akeh wong wiridane gue akeh yang mesti tidak kalian. Tapi teliti kenapa kau tenang wiridan? Mergo perintahe Allah sing ora ngurangi. Jadi jarang-jarang kita nopo perintahe Allah sing untung no, tapi nak sing rodok ngerugai no. Pikir mau. Nah orang barang mungkar ini tegas. Tegas dia sampai pacar, sampai selingkuhan, kok kenapa? Tegas. Nah, orang yang cerita ini, orang-orang latihan nyayanyaran, jadi sendiri. Aku kumut bagi dia. Uang itu mati, itu. Nah, disalami templek kok. Biasanya, temen dia orang gak selawat. Ini loh, orang mati, sehingga lagi di sekolah, gue dimana gue, gue cerita. Oh, lah. Betul, ada lagi. Makilah, mana? Nah, tapi sebagian tidak ada. Saya wak bingung iki sak tinggi. Tinggi ya anti ku malasane wong wis susah kok nampa duwe. Lah sing gelem selain penting yo pikirane ben susah kok ditolak. Dadi ati ono dua kubu. Kubu menguntungkan alasane wong keben susah kok ditolak. Kabeh. Sing kubu menentang wong wis susah kok. Jadi sini biru tu, memang aku tu. Boleh sih, siapa penting jumlah itu lebih nampak. Boleh biru, tengok. Kena, tiga hari. Nanti ini rembang rata-rata 5 hari. Walhasil nak biasanya nak kiai ini kan tak tahu. Mustahil bodoh. Bodoh nama apa? Jadi kita hukum. Nak kiai ini ada. Takkan dia. Nak kiai ini sing senior ditakau ya kiai tak kiai senior. Ii kok mentolok penompo, kok tolak wahai. Jadi kiai ini, sungguh raro rasanya jadi aku. Dari itu, iya ini yang senior jadi sampai santri. Mau raksa itu santri lagi. Jadi yang tiga itu mau tolong ngewung, mulanya nolak enteng. Jadi kayak aku itu seks, jadi abot nolak enteng. Lawal hasil tenang. Selanjutnya saat si junior jadi iya itu. Si salami template mana orang atas. Eh, lagi baik iya ini. Bener pak iya ini. Ya emang tadi ke senior, junior itu penting. Jumlah itu penting. Mulanya kalau Mustafa, neng bed jadi rumah rotu ele, ada mangan tahu, bu mangan tempe, yo enteng orang dulu. Pangeran bed orang dulu merkona ele, bareng wayu menarik sopan, jadi tidak putih udah ya, gua mikir. Nah berarti pas gue mau erot minggu ele, apa pernah ngomong itu bang? Bukan, mau rasa munafik, jawab aja hukum, gue seneng ampuh rasia, tapi tidak ngomong hakikat, enggak siap. Elek kan, terus gue berdalih syariat mergo tau mondok kabeh. Delok wong ra mahram, bareng wayu. Mondok. Saiki ana wong salat mayit, dikeki 3000 nolak ku ora sono, gak ape wong susah ditompo. Bareng ngono sing mati ku wong sugih. Ya ini ku pesene mayit niku. Kulo kan ngamal, iki ono 50 juta di pondok iki nang. Kuwi som, boten kira lebih susah, boten susah. Eh, malah ada penting. Malah ni kulo ni, alhamdulillah, kulo termasuk kiai junior yang belajar banyak abe semua. Kau bapak kulo kiai. Malah ni, di kulo betul ni. Nak podo-podo milah kiai, itu panjang penting sing anak kiai. Mereka iso senior dini, paham ya senior apa? Dua ilmu atau apa dini? Lalu kulo betul sombong. Ini usah sini puji kulo. Kulo tu sering undangan tentang yang kadang untuk duit 10,000, kadang 3,500. Jadi yang mati macam-macam. Iya, kadang-kadang. Ibu juga lo sering tak omong gitu. Ini sih kisahnya. Saya ora sering tapi pernah. Tapi ya sering juga. Iki tukok ono berkah. Orang-orang gue jajan, tukok ono berkah. Tak buat tentu berkah. Wes pokoknya tukok ono biro berkah. Ben jadi dagingnya anakku daging. Ben ke sopan sing tau gue pangan duit ke wong melarat. Saya juga sombong gak kayak di duit, terus 5,000 kan. Ini susu jadi daging. Ben aku eling terus, nak jajan daging dulu ke wong melarat. Orang-orang juga. Jadi kadang kita nampak sodako, itu nyati nilai tata. Jadi nyati nilai. Makanya cara orang suruh kuno, orang apik nolak nolak. Kadang kita nolak, orang krono, krono tak kasut, sakit. Kita ini menunggu, hasil nanti ini kasih. Kadang gue nentang majetnya ke ilang, orang krono nentang, tapi dengan hati bisa aku. Bukti ini orang yang sama, yang kematian yang sama, bentuknya kematian. Jika tidak bisa buat sompok, pasti tidak tak bisa bantu. Berarti pasti nolak di mana itu tak kabur atau kerana hukum. Bukti ini tidak bisa, pasti bisa sesuai derajat gua. Walaupun mulai saya tidak pikir iya sompok. Tapi kalau pesan, tetap kalau menentang ada itu. Teng siswa kalau masuk, kalau nentang masuk. Tapi kalau nentangnya kerana hukum. Kalau kan sering imam ijan, kalau kan jarang imam. Kita nak sholat mayat sering, kalau kan imam dia sering, tapi orang sering banget tapi kita. Biasanya nak kiai rawo kalau konten biasanya dia. Khusus jinak itu nanti imam itu bentuk kerja. Yo tapi orang imam itu tetap. Aku nak imam itu juga mandi tu, aku rasa apa? Akhirnya tu sekian lagi. Nampak dia sepol, ya dia sepol kira kira. Nampak dia aku loh iki tuh pemotor kejadian mon ke sing hafal Quran sing dungane mandi tapi mandi kula nak cepet ora cepet ra mandi. Mergo kula niku ngerti kelakuane wong-wong kok nek salat iki sekitar lira nek terus dibagi nopo dhuwit. Lha dhuwit iki kresate salat kubur ku apa? Padahal kepentinganku mau ngono tok, nyelip kresek wong. Padhe piane bar mamu kula, Gus. Masyaallah dia mau kepecek gratis. Pas badhe tak bagi lho jangan wis sebelah. Wis pae kowe kok. Ngalih lu macam-macam kayak dia yang tentang macam-macam. Akhirnya saya juga apa? Nanti ngapain bagi duit semua? Lu cukup pak murah, pasti waktu dia ragu kok. Akhirnya kalau sholat gak nguri, gitu bagi itu aneh-aneh. Karena masjid tak ber, tak ada masjid. Mesti tak berbagi orang ibu ke siapa? Ngomong rokokan, nanti bang ibu lumayan rokok. Rokok ibu apa? Nyakang. Macet ya, kesana mati kok guyon lho. Orang guyon, aku kok ngomong, ngomong ngantel. Tapi ini sampe saya ingin ngerti ya, jadi akhirnya Ibrahim senior, Ibrahim senior, akhirnya saya mau paman tafiani, fa'inna minni, waman asoni, fa'inna ka, ngiling-ngiling ini jauh ikam, wong sing muka syafa, kok raduwe akhlak rahmat al-ilahiyah, ar-rahmat al-ilahiyah, muka syafa mau jadi fitnah, lanjuti musti, di bawah macam ada ya. Nabi walam ya takhalak bi rahmah al ilahiyah karena ibtilahu fitnatan alaihi wasababan li jarril wabal alaihi. Ya, maksudnya berapa ya?